Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Silakan hafalannya di meraja kembali dari awal. Ya. Qala al-musannif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, al-kalamu. Ismun wa fi'lun wa harfun. Ya. Ya. Asaufa wa ta'i ta'nithi as-sakina. Terus. Wal harfu. Ya. Terus kita masuk ke penjelasan tentang tanda-tanda dari khafad. Sudah kita ambil alhamdulillah. Ya, dua tanda i'rab, yaitu tanda rafa', dhammah dengan cabang-cabangnya, kemudian tanda nasab, fathah dengan cabang-cabangnya. Sekarang kita masuk ke tanda atau penyebutan dari tanda-tanda i'rab yang berapa? Tiga ya. Yaitu khafad, alamatul khafdi. Tanda-tanda khafad. وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة. خفض memiliki tiga tanda. Tanda yang pertama yang merupakan tanda asal dari khafad atau jar adalah al-kasrah. Ya. Kemudian yang kedua al-ya. Dan yang ketiga al-fathah. Ya. Itu tanda apa? Khafad ada tiga. Kasrah, ya, dan fathah. Jadi engkau bisa mengenali bahwasanya satu isim itu dalam kondisi mahfud atau majrur ketika engkau dapati di situ kasrah ataupun ya ataupun fathah. Ya, tentunya dengan melihat amil yang masuk padanya ya. Ya. Kemudian fa ammal kasratu fatakunu alamatan al-khafdi fi thalathati mawadhi'. Biasa seperti biasa ya. Dirinci masing-masing tanda ini di mana saja tempatnya. Fa ammal kasratu adabun kasrah, maka dia kasrah menjadi tanda bagi khafd ataupun jar fi thalathati mawadhi', di tiga tempat. Tempat yang pertama adalah fil ismil mufradi al-munsharif, pada isim mufrad yang munsharif. Ya. Kita sudah mengenal makna isim mufrad, yaitu apa? Apa yang menunjukkan kepada satu mu'anas ataupun muzakkar. Di sini ada tambahan, bukan sekedar isim mufrad, tapi isim mufrad yang munsharif. Jadi kasrah menjadi tanda bagi khafad di tiga tempat. Yang pertama pada isim mufrad yang munsharif. Perlu di sini ditambahkan keterangan al-munsharif. Ya, atau sebelum itu kita jelaskan sedikit tentang makna munsharif. Apa sih isim yang munsharif itu? Isim yang munsharif adalah isim yang dia bisa menerima tanwin. Zaidun, baitun, rajulun, masjidun, dan yang lainnya banyak. Kebanyakan isim munsharif. Isim mu'rab banyaknya munsharif. Adapun isim yang ghair munsharif, maka dia tidak bisa menerima tanwin. Dan tidak pula bisa dijarkan dengan kasroh. Contoh Ahmad. Ja'a Ahmadu. Nggak bisa ditanwin. Ahmadun nggak boleh. Nanti bahasanya di akhir insyaAllah. Ja'at Fatimatu. Nggak boleh Fatimatun. Kenapa? Karena dia termasuk isim yang layan sorif atau gharimun sorif. Tidak bisa menerima tanwin. Di sisi lain dia juga tidak bisa dijarkan dengan kasroh. Kalau dia majrur, tanda jarnya bukan kasroh tapi fathah. Seperti marartu bi ahmada, bukan bi ahmadi, bukan. Kenapa? Karena Ahmad termasuk isim yang lain sorif, tidak bisa menerima tanwin, tidak pula bisa dijarkan dengan kasroh. Jadi kasroh ini menjadi tanda bagi khafad ataupun apa jar di tiga tempat. Yang pertama pada isim mufrad yang munsharif. Maaf ya. Ini maksudnya isim mufrad munsharif adalah apa? Isim mufrad yang munsharif adalah isim mufrad yang bisa menerima tanwin dan bisa dijarkan dengan kasrah. Adapun isim yang tidak munsharif nanti bahasanya insyaallah. Kemudian wa jam'i taksir al-munsharif, pada jamak taksir yang munsharif. Ya. Sama mananya? Yaitu jamak taksir yang bisa menerima tanwin. Rijalun, buyutun, apalagi? Aklamun, kutubun. Hah? Nama masjid enggak bisa gua munsharif dia. Auladun. Ini munsharif, bisa menerima tanwin dan juga bisa dijarkan dengan kasrah. Marartu birijalin. Nah, itu yang munsharif, bisa menerima tanwin dan bisa dikasrah ketika majrur. Ya. Adapun yang ghair munsharif, maka tidak bisa menerima tanwin, tidak pula bisa dikasrah seperti masajid. Ya. Enggak bisa dikatakan masajidun, enggak boleh. Ya. Seperti apa contohnya? Hah? Hadhihi misalkan masajidu. Ya, enggak boleh apa? Masajidun. Marartu di masa jida, bukan di masa jidi. Kenapa? Ghair munsharif nanti insyaallah ada pembahasannya secara khusus tentang bobit, batasan-batasan isim itu dikatakan tidak munsharif. Ya, al-muhim, ya, tempat yang pertama dari kasrah adalah yang pertama pada isim mufrad yang munsharif. Tujuannya apa? Jika dikasih tambahan munsharif untuk mengeluarkan isim mufrad yang tidak munsharif, karena isim mufrad itu ada yang munsharif, ada yang ghair munsharif. Adapun yang dia bisa menerima kasrah itu hanya yang munsharif. Ya. Kemudian juga pada jamak taksir yang munsharif. Kenapa dikasih tambahan munsharif? Karena jamak taksir itu ada yang munsharif, ada yang ghair munsharif. Adapun yang bisa menerima kasrah adalah apa? Jamak taksir yang munsharif. Kemudian tempat yang ketiga dari kasrah adalah jamak muannatsis salim, jam'il muannatsis salim. Di sini enggak dikasih tambahan munsharif. Kenapa? Karena semua jamak muannatsis salim yang munsharif semua, bisa menerima tanwin semua. Bisa dikasrah juga ketika majrur. Bisa dipahami gak ini? Ya. Saya ulangi, jadi kasrah itu menjadi tanda bagi khafad di tiga tempat. Yang pertama pada isim mufrad yang munsharif. Contohnya apa? Isim mufrad yang munsharif yang dia dijarkan dengan kasrah. Marartu bi Zaidin, marartu bi rajulin bi baitin bi bintin, apa lagi? Iya. Nazartu ila, saya melihat kepada apa? Melihat apa? Ila, nazartu ila masjidin misalkan, sebuah masjid. Nazartu ila apa lagi? Kitabin. Iya. Kalau kita i'rab marartu bi rajulin, marartu itu i'rabnya fi'il dan fa'il ya kan? Marartu, marar dengan anak. Jadi marartu fi'ilun wa fa'il, marra fi'ilun madhi, fi'ilun madhin mabni 'ala sukun. Kenapa? Litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. Atta dikatakan dhamir apa? Mutasil mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilnya itu ta. Ya. Kemudian bi tadi apa? Di rajulinnya. Contohnya di rajulinnya. Ya, di rajulin ini ba apa? Harful jar. Ya, ataupun disebutkan dulu al-jar wal majrur, bi rajulin al-jar wal majrur. Kemudian ba harfu al-jar. Rajulin ismun majrurun, isim yang dijarkan dengan apa? Bil ba, dengan ba. Jadi rajulin itu dijarkan oleh ba. Wa alamatu jarrihi, tanda jarnya atau tanda khafdnya al-kasrah. Ya, sudah. Seperti itu ya Rabbnya. Adapun kalau isimnya ghairu munsharif seperti Ahmad diganti ya marartu bi rajulin bi Zaidin, diganti dengan Ahmad, maka dikatakan apa? Marartu bi ah bi Ahmada atau Fatimah, marartu bi Fatimata gitu. Kenapa? Karena Fatimah dan juga apa? Ahmad itu ghairu munsharif, tidak bisa menerima tanwin, tidak bisa dikasrah ketika majrur. Nanti insyaallah ada bahasa tentang isim-isim yang ghairu munsharif itu kapan terjadinya, di mana saja terjadinya. Jadi paham itu isim mufrad yang munsharif. Ada yang mau menantangkan contoh tambahan, silakan. Isim mufrad yang munsharif dari Al-Qur'an atau yang lainnya, ada enggak? Ya. Bismillah. Bismillah. Tapi di situ ada alif lamnya ya. Apa? Bismillah. Bismi. Ini al-jar wal majrur, ba harful jar ya kan? Ya, ba harful jar. Kemudian ismi ismun majrur ya kan? Isim yang majrur dengan ba, alamatu jari al-kasrah. Itu. Alhamdulillah itu juga majrur. Iya, mufrad juga. Rabbi, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, itu semua isim-isim yang mufrad yang majrur dan munsharif. Iya. Bisa menantangkan contoh isim mufrad yang majrur dijarkan atau dikhafadkan dengan huruf jar? Ya, yang namanya isim majrur enggak mesti ambilnya huruf jar. Di antaranya mudhaf itu juga ambil yang menyebabkan isim itu majrur. Iya, seperti hadza kitabu Zaidin. Hadza kitabu Zaidin. Zaidin di sini majrur. Kenapa? Karena dia mudhaf ilaih, yang mengejarkannya itu mudhaf kitabu. Ya, sudah pernah kita singgung ya mudhaf ilaih ya. Hukum mudhaf ilaih senantiasa apa? Majrur. Ya. Ada yang ya? Raditu billahi. Iya. Apa lagi? Contohnya isim mufrad yang majrur banyak kok, banyak sekali. Iya. Kemudian contoh dari jamak taksir yang munsharif. Apa? Enggak apa-apa pakai marartu juga, yang mudah saja. Marartu bi rijalin, marartu bi tullabin. Iya. Apa lagi? Nadartu ila, kalau nadartu nadar pakai ila ya. Ila melihat apa? Masjidin itu mufrad, ini jamak taksir. Kalau masajid ya ghairu munsharif nanti. Apa? Apa? Ya nujumin, nadartu ila nujumin, saya melihat ke bintang-bintang. Ah, bagus. Atau asyarin, ahjarin, batu-batu. Ya. Gunung apa? Nadhartu ila jabal. Kalau jamaknya apa? Jibalin, ila jibalin. Gitu. Ya. Bisa kan? Ya, bagaimana i'rabnya? Marartu birijalin. Birijalin itu al-jar wal majrur. Pak disebut al-jar yang mengejarkan. Rijal disebut dengan majrur, sehingga al-jar wal majrur. Kemudian ba harful jar. Rijalin ismun majrurun, isim yang dijarkan dengan apa? Bil ba, dengan ba. Wa alamatu jarhi al-kasra dhahir ala akhirih. Atau kan marutu bihunudi, bil hunudi, saya melewati hindun-hindun. Ada anak-anak kecil semua yang namanya hindun, misalkan marutu bil hunudi. Ya. Atau marutu bil usara, saya melewati para tahanan. Usara jama apa? Taksir juga dari asir. Atau bisukara, orang-orang mabuk. Tapi di sini tanda jarnya apa? Kalau usara sih huruf munsharif ya. Usara huruf munsharif, enggak masuk. Ya. Yang munsharif. Ya. Yang munsharif nanti yang huruf munsharif, ya. Kemudian contohkan jamak muannats salim yang majrur apa? Marartu bi banatin. Apalagi bi bil muslimati bi. Iya. Bagaimana i'rabnya? Marartu bil banati. Al banati langsung ismun majrur, isim yang dijarkan dengan apa? Dengan ba. Tanda jarnya apa? Kasrah. Iya. Kasrah zahira ala akhirih. Ah itu. Mudah kan? Jadi kasrah itu tempatnya ada tiga. Yang pertama isim mufrad yang munsharif saja. Ya, kemudian jamak taksir yang munsharif saja, dan jamak muannats salim semuanya munsharif. Ya, jamak muannats salim semuanya apa? Munsharif. Sekarang kalau diidhafahkan jamak muannats salimnya kepada ya, marartu bibanati, saya melewati anak-anak perempuanku. I'rabnya bagaimana? Bibanati, bi itu al-jar. Huruf jar. Banati itu majrur, isim yang majrur. Ya. Kalau di i'rab secara rinci maka ba harful jar, ya kan? Kemudian banati ismun majrurun bil ba. Wa alamatu jarhi, apa tanda jarnya? Banati al kasra al muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim. Ya, mana min dhuhuriha, mana min dhuhuriha yang menghalangi munculnya kasrah? Ya, ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Kalau mau lebih lengkap seperti itu. Ya, ishtighalul mahal bi harakatil munasabah, sibuknya tempat dengan harokat penyesuaian. Kemudian dia banat mudhaf, ya kan? Ya, dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Ya. Oh, paham kan? Udah paham belum cara mengi'rab mudhaf ilaih? Coba i'rab ya. Mudhaf ilaih ini. Barangkali belum paham ya. Ya, nadhartu ila baiti, saya memandang kepada rumah saya. Nadhartu, i'rabnya bagaimana? Fi'lun wa fa'il. Itu secara global dulu, setelah itu dirinci. Nadhara, fi'lun madin, mabni ala as-sukun. Kenapa mabni ala as-sukun? Nittisolihi bidomiri rafin mutaha mutaharrik. Iya, kemudian atta gitu ya. Atta jangan tu ya. Atta domirun mutasilun mabni ala ad-dommah. Fi mahali, pada mahalnya apa? Rafin sebagai apa? Fa'il. Ila harful jar. Baiti. Iya. Baiti ismun majrur bi ila, isim yang dijarkan kan ila. Wa alamatu jarhi, tanda jarnya apa? Al kasrah al muqaddarah ala ma qabla ya'il cakalin, dan dia bait mu mudhaf al ya dhamir muttasil mabni ala as sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilai. Jadi beda ya kasrah yang ada pada baitin nadhartu ila baitin dengan nadhartu ila baiti. Kalau nadhartu ila baitin itu kasrahnya harokat i'rab tanda jar. Tapi kalau baiti kasrah yang ada pada ta itu bukan kasrah harokat i'rab, bukan, tapi kasrah penyesuaian untuk menyesuaikan dengan ya. Nah, dia kasrahnya ditakdirkan. Ya, kasrah i'rabnya ditakdirkan. Hah? Tadi baiti mudhaf ilaih itu. Ya, baiti mudhaf ilaih. Dan dia bait mudhaf ya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jar mudhaf ilaih. Enggak apa-apa kita ulang lagi ya, barangkali ada yang belum paham mudhaf ilaih susunannya. Ya. Sudah kita jelaskan sebenarnya sebelumnya hukum tentang apa? Mudhaf ilaih. Jadi mudhaf ilaih adalah dua kata yang dilebur menjadi apa? Satu kata. Ya. I'rabnya di mana? I'rabnya di bagian mudhafnya. Seperti hadza kitabu Muhammadin. Tadinya ya kitabu Muhammadin artinya apa? Kitabnya Muhammad. Ya, di antara makna mudhaf ilaih milik kitabu Muhammadin, kitab milik Muhammad atau kitabnya Muhammad. Tadinya sendiri-sendiri kan kitabun sendiri maknanya Muhammad sendiri. Dilebur ini menjadi apa? Susunan mudhaf ilaih. Jadilah kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin apa artinya? Kitabnya Muhammad. Jadi satu kata kan? Iya. Hukumnya ya hukumnya mudhaf itu kalau dia bertanwin dibuang tanwinnya. Tadi kan kitabun ya dengan Muhammadun. Karena kitab ini disandarkan kepada Muhammad maka harus dibuang tanwinnya, kitabu jadinya. Adapun hukum mudhaf ilainya kata yang keduanya itu menetapi jar Muhammadin. Adapun kalau mudhaf ilaihnya itu dhamir atau isim isim mabni maka pada mahalnya jar gitu ya. Pada mahalnya apa? Jar. Kemudian hukum i'rabnya itu ada pada apa? Pada mudhafnya. Ya. Atau i'rabnya mudhaf seperti pada kitab Muhammad itu tergantung mahalnya dalam i'rab. Kalau dia sebagai fa'il ya marfu, iya kan? Contoh bo'a. Bo'a kitabu Muhammadin, hilang kitabnya Muhammad. Bo'a kitabu, kenapa diwafakan kitabu? Sebagai fa'il dari bo'a. Kalau ro'aitu kitab Muhammadin, kitab di fathah, kenapa? Maful bih. Kalau kena huruf jar, nazartu ila kitab Muhammad di kasrah, kenapa kitab di kasrah? Ya, jadi i'rabnya mudhaf itu tergantung amil yang sebelumnya ya. Adapun i'rabnya mudhaf ilai itu pasti jar. Apa yang mengajarkannya? Mudhaf itu. Kitab Muhammadin, apa yang menyebabkan Muhammad dikasih itu kitabnya. Kitab. Disandarkannya kitab kepada Muhammad atau kitab itu sendiri. Mudhaf itulah yang menjadikan mudhaf ilaih itu majrur. Nah, cara mengirobnya, kalau mudhaf ilaihnya, itu yang mudhaf ilaihnya yang sering kalian tuh bingung. Kalau mudhaf ilaihnya itu isimnya mu'rob, itu mudah. Seperti doa kitab Muhammadin, hilang kitabnya Muhammad. Doa fi'lun madin, kan? Mabni ala fath. Kitabu fa'il mar fu wa alamat rafi ad-dhamma adh-dhahira ala akhirih wa huwa sayyidu barik wa huwa mudhaf Muhammadin mudhafun ilaih. Kalau mudhaf ilaih bagaimana hukumnya? Majrur atau mahfud boleh wa alamat jarri al-kasrah. Nah, sekarang kalau mudhaf ilaih diganti isim yang mabni seperti apa? Dhamir doa isan kitabi, hilang kitabku, atau doa kitabuka, hilang kitab kamu. Maka doa seperti biasa fa'il ya kitab ya doa seperti biasa fi'il madhi kitab apa fa'il. Kalau fa'il bagaimana hukumnya? Marfu wa alamat rafi apa doa kitabi atau doa kitabuka. Kitabuka saja ya ganti ya, atau kitabi, atau dua-duanya jangan semua. Hah, kitabi dulu ya. Doa kitabi, kitab itu fa'il marfu wa alamat rafi adhamma al muqaddarah. Pokoknya semua isim yang bergandengan dengannya mutakallim mesti i'rabnya muqaddarah. Iya. Kasrahnya muqaddarah, dhammahnya muqaddarah, fathahnya muqaddarah. Kalau di sini dhammah ya, yang muqaddarah. Karena sebagai fa'il kan? Dhammah muqaddarah. Kemudian mana min duhuriyah, apa yang menghalangi munculnya dhammah? Jawabannya apa? Ishtighalul mahal biharakatil. Coba ishtighalul mahal biharakatil munasabah. Sibuknya tempat dengan harokat penyesuaian. Jadi karena sibuk, harokat i'rabnya ditakdirkan saja. Nah, setelah itu baru di i'rab tadi mudhaf ilainya. Ya, dhamir muttasil mabni ala sukun. Kan sukun, kan? Fi mahali. Akhirnya kita ditutup dengan fi mahali jarin mudhaf ilai. Kalau kita ganti kita buka. Doa kita buka. Ini jelas harokat i'rabnya ya. Kitabu fa'il marfu alamat rafi ad-dhammah adh-dhahira ala akhirih. Kalau diidhofahkannya kepada selainnya, kelihatan dhammahnya. Tapi kalau kepada ya, dhammahnya ngumpet. Ya. Kemudian kaf, dhamirun, muttasil mabni alal fath, fathah kan? kita buka. Kalau kita buki, ya mabni alal kasrah gitu loh. Ah, fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Itu syafalkannya nanti dicontohkan nanti ya, ditulis tuh. Biar yang lain suruh hafal tuh secara mi'rab mudhafun ilaih. Ya. Kayak latihan nih, coba enggak sulit. Coba nah idhofahkan nih. Tadi mengidhofahkan aja ya. Rumah bahasa Arabnya apa? Baitun. Kemudian diidhofahkan kepada apa pengennya? Muhammadun. Jadi apa? Baitu Muhammadin. Tuh. Apalagi? Kursi. Kursi gitu ya. Kursi diidhofahkan kepada apa? Kepada apa? Kepada yang mudah aja dulu. Kepada Zaid jadi apa? Kursiyu Zaidin gitu. Ya. Kemudian apa lagi? Satu lagi. Hah? Kolamun didhofahkan kepada siapa? Atau kepada apa? Apa? Pulpennya siapa? Oh iya, kolamu ustadzin. Gitu kan, mudah kan? Kalau mau didhofahkan kepada domir saya, berarti apa? Kolami. Kepada kamu, bulpen kamu? Kolamuka. Kamu perempuan satu orang? Kolamuki. Kamu dua orang laki-laki atau perempuan? Kolamukuma. Kalian banyak laki-laki? Kolamukum. Ya, komalukum, ya lah. Kolamukum. Kalian banyak wanita? Kolamukunna. Pulpennya dia seorang laki-laki? Kolamuhu. Dia seorang perempuan? Kolamuha. Dua orang? Kolamuhuma. Mereka, pulpen mereka. Patungan pulpen dari emas misalkan. Kolamuhum. Ya, ada segi beda kan? Nah, pokoknya sih, domir mutasil. Mabni, dia mabni dari siapa? Lihat, kalau ka, alafat. Ki, alakasroh. Hu, alabdommah. Tinggal akhirnya fi mahalli jarin mudhafilai. Semua isim-isim yang mu'rab itu i'rabnya mahalli, fi mahalli gitu. Ya. Kalau misalkan dalam bikin contoh ya, ja'a Muhammadun, jangan fa'il marfu, ya. Tapi kalau diganti fa'ilnya dengan isim yang mabni, ja'a man qoma abuh, datang orang yang bapaknya berdiri. Man itu fa'il ya. Atau jangan dikatakan fa'il dulu. Man isim mausul ya, mabni ala sukun fi mahalli baru gitu. Fi mahalli rafin fa'il. Ya, ya nantilah ketemu nanti juga. Takutnya malah melebar-lebar jadi tambah pusing. Ya, ya silakan ada yang mau ditanyakan. Mana yang masih pusing, Pak? Kalau ketemu itu bisa enggak, Pak? Kayak yang Mabni kayak Musa gitu. Apa? Musa. Apa yang ketemu teman-teman tadi? Kayak iya, tadi itu harus jarkan bawahnya. Ya, nanti bahasanya itu belum dibahas. Sekarang kalau yang majrurnya isim yang lain sharif. Seperti Musa juga lain sharif, Ahmad. Maka di fathah gitu, Kitabu Ahmada. Kitabu Fatimata. Itu tanda jarnya fathah. Kenapa? Karena tadi Fatimah, Ahmad itu disebut dengan isim lain sharif, tidak bisa menerima tanwin, tidak bisa dijarkan dengan kasrah. Jadi kalau jar bukan kasrah tapi wakilnya kasrah fathah. Itu nanti ada pembahasan sendiri. Ya. Ada pembahasan sendiri. Ya boleh itu juga diidhofahkan ke situ. Hada kitabu Ahmada. Hada kitabu Uthmana. Bukan Uthmani, bukan. Ya. Nanti ada pembahasan di akhir itu. Rada sedikit susah, sedikit lah. Diakhirkan itu. Ya, ada yang mau tanyakan? Yang lain? Paham gak ini? Ya? Rosem Uthmani. Oh, Baros sih. Rosem bukan ya? Oh, Baros sih. Barosnya ada rosem Uthmani nisbah itu mah dikasih ya nisbah rosem tulisan ya Uthmani yang disusun di zaman Uthman ya dinisbahkan bukan ini naat sifat ya. Ya nggak ada yang lain Pak, gimana ada yang mau ditanyakan Pak? Hah? Kalau nggak ditanyakan berarti agak paham aja lah ya. Oh iya. Mana? Ya, wa amma hadzun nun fa yakunu gitu. Kenapa bukan ta? Iya, karena yakun itu isimnya huwa kembali kepada hadzaf. Hadzaf kan muzakkar. ya kan? Fayakunu, kenapa pakai fayakunu? Karena isimnya yakun itu huwa, kembali kepada hadaf. Hadaf kan muzakar. Sedangkan pada contoh fa'amal kasrah fatakunu, kenapa takunu? Itu isimnya takun hiya, kembali kepada kasrah, mu'annas kan? Nanti insyaAllah akan datang bahasanya tentang amalannya kana dan teman-temannya. Merupakan isim, nasabun khobar. Ya, gimana? Paham? 100%? Ya, insyaAllah. InsyaAllah, pembahasan berikutnya, kita masuk kepada tanda yang kedua dari jar, yaitu niabatul ya anil kasroh, ya menggantikan dari kasroh. Nah, nanti setelah itu baru pembahasan tentang fathah kita bahas. Ya, coba kita permudah tentang apa? Isim lain sorif itu seperti apa? Ya. Subhanallah, alhamdulillah, syukur la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.